Kita merujuk dulu sebentar tentang maf'ul mutlak ya Marwan. Kemarin kita selesaikan. Ma makna al-maf'ul mutlak, Marwan? Al-masdar al-fadhlah al-mu'akkid li'amilihi al-mubayyin linaw'ihi aw 'adadihi. Ma makna al-masdar? Ismul hadas as-sadir min al-fa'il. ينقسم المفعول المطلق إلى ثلاثة أقسام. أذكرها. مثاله المؤكد لعمله. وكلم الله موسى تكليما. الثاني. المبين لنوع عمله مثاله. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الثالث. المبين لعدد عمله مثاله. Faduk kata wahidah. Al-maf'ul mutlaq imma lafzi aw ma'nawi. Ma makna al-lafzi? Idza wafaqa lafzuhu lafza amilih. Lebih umum amil, karena amilnya enggak mesti fi'il. Ulangi, idza wafaqa lafzuhu lafza amilih misaluhu baratu zain borban wal ma'nawi ma ma'nahu aw hadduhu idha wafaqo ma'nahu ma'na amilih misaluhu jalastu qu'udan. Hal yujad maf'ulun mutlaq laisa musdaran? Apakah ada maf'ul mutlak yang bentuknya bukan masdar? Yaqi. Naam. Ya. Contohnya apa? Kul wa ba'd. Dalam kalimat apa contohnya? Wala tamilu kullal mail. Takdirnya apa? Wala tamilu kullal mail, wala tamilu. Di sini kullal mail menggantikan apa? Menggantikan maf'ul mutlak yang dibuang. Apa takdirnya? Mailan, fala tamilu mailan kullal mail. Ya. Hai, sekarang kita masuk ke maf'ul fi. Babul maf'uli fi, bab maf'ul fi. Wa huwa al-musamma dzarf az-zamani wa dzarf al-makan. Maf'ul fi adalah yang disebut dengan dzarf az-zaman atau dzarf al-makan. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في ظرف الزمان adalah isim zaman, isim yang menunjukkan keterangan waktu yang dinasabkan dengan menakdirkan makna fi. Contohnya al-yaum, di hari ini. Al-lailah, di malam ini. Wa ghudwah, ghudwah dan bukrah itu adalah nama jenis atau isim jenis. Ala waktihima, khusus pada waktu keduanya, yaitu dimulai dari sholat subuh hingga terbitnya matahari. Dimulai dari sholat subuh sehingga atau hingga terbitnya matahari. Sama ghudwah dan bukroh, waktu dari setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Wasaharon, waktu sahur. Qubail as-subuh, sedikit sebelum subuh. Ghadan, apa ghadan? Besok. Ya. Atamatan, itu apa? Tsulutsul lail al-awwal, 1/3 malam pertama. Atama adalah tsulutsul lail al-awwal, 1/3 malam pertama. Sabahan, pagi. Dimulai dari nisfil lail, pertengahan malam, ila zawal, sampai dengan zawal. Mulai pertengahan malam sampai dengan zawal. Masaan, dari mulai zuhur hingga pertengahan malam. Lawannya ya, sobah, masa. Abadan jelas mananya. Juga amadan, hinan, di satu waktu. Mubham. aman di satu tahun, syahron di satu bulan, usbu'an di satu pekan, sa'atan di satu jam ataupun saat. Contohnya sumtu al-yawma, misalkan sumtu al-yawma, i'rabnya bagaimana? Sumtu al-yawma, sumtu fi'lun mafa'il, soma fi'lun madhi mabni 'ala as-sukun, atta dhamir متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل اليوم ya bisa dikatakan maful fih ataupun ظرف الزمن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره اليوم jelas maknanya ya. Dan misalnya kemudian yang kedua ظرف المكان, macam ظرف yang kedua adalah ظرف المكان, terangan tempat. Huwa ismul makan al-mansubu bi taqdiri fi, yaitu nama tempat yang dia mansub dengan menakdirkan makna fi juga. Amama di, karena tadi di depan. Khalfa di belakang. Qudama juga di depan. Di hadapan. Waraa di belakang. Fawqa di atas. Tahta di bawah. Inda di samping. Ma'a bersama. Iza'a hizatil qa'a, sama maknanya di hadapan. Wahadi thalathatu ma'naha wahid, tiga macam lafaz ini izaa hizaatil qa'a maknanya satu, yaitu muqabil di hadapan. Wa thamma, kemudian juga thamma, bukan thumma ya, kalau thumma huruf ataf. Wa huna dan huna. Sama tadi dengan fathah, fa adalah ismi isyarah lil makan al ba'id, untuk menunjuk kepada tempat yang jauh. Mansub ala dzarfiyah juga, dzarfiyah makaniyah. Wazlafna thamma al akharin, wazlafna thamma al akharin. Azlafna fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Thamma ismi isyarah lil makan al ba'id mansub ala dzarfiyah, digabungkan ya dalam i'rabnya ismi isyarah dengan dzarfiyah, karena di ismi isyarah mengandung makna dzarf. Jalastu amama syekh, bagaimana i'rabnya? Jalastu fi'lun wa fa'il, jalasa fi'lun madhin mabni 'alal fath, ta dhamir mutasil mabni 'alas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Amama dzarful makan mansub wa 'alamat nasbihi al fathah dhahirah 'ala akhir wa huwa مضاف الشيخ مضاف إليه مجرور. ini jelas ya insyaallah. Wa jami'u asma'i zaman taqbalu an-nasba 'ala dzarfiyah, semua nama-nama zaman, apakah yang mukhtasnya ataupun yang mubhamnya, apakah yang memiliki batasan-batasan ataupun yang tidak memiliki batasan-batasan, semuanya bisa menerima nasab sebagai dzarf. La farqa fi dzalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham, tidak ada bedanya dalam masalah nasab ini, yang mukhtasnya ataupun yang ma'dudnya ataupun yang mubhamnya. Dijelaskan di bawahnya tentang makna masing-masing dari mukhtas, ma'dud dan mubham. Wa na'ni bil mukhtas ma yaqa'u jawaban bimata, yani yang kami maksud dengan mukhtas, dzarful zaman yang mukhtas, adalah apa yang dia bisa jatuh sebagai jawaban dari mata. Contohnya yaumul khamis, taqul, engkau katakan sumtu yaumul khamis, mata sumta sumtu yaumul khamis, bisa engkau datangkan dengan yaumul khamis ini sebagai jawaban dari mata, maka dia dikatakan sebagai mukhtas karena bisa jatuh sebagai jawaban dari mata. Wa na'ni bil ma'dud, yang kami maksud dengan ma'dud adalah ma yaqa'u jawaban likam, apa yang dia bisa jatuh sebagai jawaban dari kam. Seperti usbu', satu pekan. Asyhar, satu bulan. Engkau katakan i'takaftu usbu'an. Ya. Kam i'takafta, berapa lama kamu i'tikaf? Maka dia jawab i'takaftu usbu'an, saya i'tikaf selama satu pekan. itu ma'dud. Wa na'ni bil mubham ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma. Dan yang kami maksud dengan mubham adalah dzarfuz zaman yang dia tidak bisa jatuh sebagai jawaban dari satu pun dari mata ataupun kam. Seperti hinin, hinan, waqtan. Engkau katakan jalastu hinan. Saya duduk hinan di satu waktu. Di sini hinan disebutkan hanya untuk fungsinya menekankan makna jalasa, bahwasanya dia ataupun saya pernah duduk, gitu aja. Jalastu hinan, saya pernah duduk di satu waktu di tempat itu misalkan. Tidak bisa dia dijadikan sebagai jawaban dari mata. Mata jalasa, jalastu hinan, enggak bisa. Atau kam jalasa, jalastu hinan, enggak bisa. Fungsinya hinan ini didatangkan untuk sekitar mentakid jalasa, yaitu bahwasanya dia pernah duduk. Wa amma asmaul makan fala yantasib minha ala dzarfiyyah illa salasatu anwa'. Adapun isim-isim makan maka tidak bisa dinasobkan darinya sebagai dzaraf kecuali tiga macam asmaul makan. Yang pertama al-mubham, isim makan yang mubham. Ka asmaul jihad isid, seperti nama-nama arah yang enam. Fauqa, di atas, tahta, yamin, shimal, amama, khalfa, wa ma asbahaha, dan yang serupa dengannya, seperti inda, di sisi, wasato, di tengah, duna, di bawah, nahya, di sudut jiha, di arah. Wasani asma'ul maqadir, yang kedua nama-nama miqdar, jarak, seperti mil, satu mil. Wal farsah wal barid, sebutkan di dalam catatan kaki makna-maknanya itu ada. Arba'atu alaf dhira', 4000 dhira', lengan ataupun langkah. Wa yuqaddar al-an bima yusawi 9600. Dan diperkirakan sekarang sekitar 1609 meter. Itu 1 mil. 1609 meter. Wal farsakh salah 1 amyal. Sedangkan farsakh 3 mil. Tinggal dikali saja 3. 1609 dikali 3. Wal barid 12 milan. Sedangkan 1 barid itu jumlahnya 12 mil. Kali 12. Contoh sirtu milan. Sirtu milan. Sirtu fi'lun wa fa'il, milan farfu al makan mansub wa alamat nasbi al fathah dhairu ala akhirih. Wa thalithu makana mushtaqan min masdari amilih, yang ketiga apa yang dia diambil dari masdar amilnya. Contoh jalasu majlis Zaidin. Majlis itu adalah apa? Maf'ulun fi. Zarful makan mansub, yang dia diambil dari masdar amilnya. Majlis ya, bukan majlis. Jalasu majlis Zaidin, masdar mimnya. Wa qala Allah Ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Maq'id adalah dari maq'ad, jamak dari maq'ad. Mansub dia ala dzarfiyah makaniyah. Di sini disyaratkan pada jenis yang ketiga ini dari maf'ul fi, dzarful makan khususnya yang dia musytaq, disyaratkan dalam catatan kaki disebutkan an yakuna amiluhu min lafzih, agar amilnya dzaraf itu diambil dari lafadznya maf'ul. Ya. Maka tidak boleh dikatakan jalastu maq'ada Zaidin. Tidak boleh. Jalastu maq'ada Zaidin. Karena beda lafadznya amil, jalasa, dengan lafadznya apa? Maf'ul fi. Ataupun dzaraf makan. Dari qa'ada. Maka ini tidak boleh. Dan tadi belum dijelaskan tentang makna al-mubham. Isim makan yang mansub dari dzarf atau sebagai dzarf ada tiga. Yang pertama mubham, yaitu mubham adalah ma la hadda lahu yahsuruh, apa yang dia tidak memiliki batasan yang mengurungnya, seperti arah-arah yang enam itu tidak ada batasan yang membatasinya. Adapun yang dimaksud dengan asmaul maqadir adalah adalah ala masafah ma'lumah, apa yang dia menunjukkan kepada jarak tertentu. Itu asmaul maqadir, apa yang dia menunjukkan kepada jarak tertentu. Adapun macam yang keempat dari dzaraf, iya, adalah macam yang dia tidak bisa mansub sebagai dzarfiyah. Wa ma ada hadhihi thalathatul anwa' min al-asma'il makan la yajuzu intisabuhu 'ala dzarfiyah. Ini yang keempat. Selain yang tiga ini, yaitu yang keempat berarti dari nama-nama tempat, la yajuzu intisabuhu 'ala dzarfiyah, tidak boleh dia mansub sebagai dzaraf. Ya, bukan mubham, bukan pula asmal maqadir, bukan pula yang diambil dari masdarnya. Seperti al-bait, tidak boleh dikatakan jalasu al-baita, shallaitu al-masjida, qumtu at-tariqa. Tidak boleh, tapi antum boleh gunakan tapi dengan tambahkan di situ huruf jar. Jalasu fil baiti misalnya. Shallaitu fil masjidi dan seterusnya. Walakin hukmuhu an tajurruhu bifi, tapi hukumnya adalah dengan engkau jarkan dengan fi. Jalastu fil baiti, shallaitu fil masjidi, qumtu fit tariqi. Ya, ada juga didengar dari orang Arab, ada ucapan mereka yang mereka mengatakan dakhaltul masjidah, dengan menasabkan masjid tanpa huruf jar. Sakantul baita, maka jawabannya adalah bahwasanya itu mansub karena berluas-luas di dalam menggugurkan huruf khafad. Aslinya ada huruf khafadnya, jalasu fil bait, shalaitu fil masjid, cuma digugurkan huruf khafadnya, maka dia mansub ala nazmil khafid karena membuang huruf khafad. Dan ini yang rajih wa alam sifatnya sama'i, membuang huruf khafad, hanya menukil dari mereka orang Arab, tidak bisa dikiaskan. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang maf'ul fi? Apa? Cara mengetahui isim itu mansub dengan membuang huruf khafad gitu kan? Ya mudah. Ketika kita dapati bahwasanya ada satu fi'il yang biasanya dia sampai kepada maf'ul dengan huruf khafad, tiba-tiba tidak ada huruf khafadnya, maka kemudian isim setelahnya mesti mansub. Nah, maka diketahui bahwasanya dia mansub karena membuang huruf khafad. واختار موسى قومه سبعين رجلا. قومه itu mansub di atas huruf khafad, min maksudnya. Ikhtara min, dibuang minnya maka qaumahunya mansub. Adapun maf'ul dari ikhtara sab'ina, itu sab'ina qauma, qaumahu itu mansub dengan membuang huruf khafad. Mana Marwan? Ada yang masih belum paham? Iya. Macam yang keberapa itu? Tiga. Di antara isim makan yang mansub sebagai dzarfiyah adalah makan mustaqan min masdari amilih. Isim makan yang dia diambil dari masdar amilnya. Seperti jalastu majlisa Zaid. Tidak boleh diambil dari masdar amil yang lain. Seperti jalastu maq'ada Zaidin, enggak boleh. Maq'ad juga masdar tapi bukan masdar jalasa gitu, meskipun satu makna. Yang seperti ini tidak boleh. Gimana tadi? Ya. Bukan karena dzaraf. Dakhaltul masjida, ketika mendengar ataupun didengar dari orang Arab ucapan seperti ini bukan karena dzaraf yang kita bahas, tapi karena membuang huruf khafad. Iya, mansub dzaraf al-yauma, mansub dzaraf. Atau enggak mungkin juga selain dzaraf. Innal yauma yaumul khamis. Sehingga harinya hari Kamis. Isimnya apa? Inna. Iya kan? Tadi untuk memperjelas tentang makna makan mustaqan min masdar amilih, macam yang kedua atau yang ketiga, ketiga ya, dari taraf makannya mansub, yaitu yang dia diambil dari masdar amilnya, apakah amilnya itu fi'il ataupun isim, diambil dari bentuk isim maf'ulnya, isim maf'ulnya diambil dari bentuk isim maf'ulnya, kecuali yang sulasi. Kalau yang sulasi diambil dari wazan maf'al selama fa'ul fi'ilnya bukan huruf illah, atau selama ainul fi'ilnya bukan kasrah. Kalau fa'ul fi'ilnya huruf illah seperti wadu'a, maka diambil isim maf'ulnya dari wazan maf'il, maudhi', ataupun ainul fi'ilnya bukan kasrah. Kalau ainul fi'ilnya kasrah seperti jalasa jlisu kan kasrah ainul fi'ilnya, maka di kasrah pula isim maf'ulnya majlis. Majlis. Saya ulangi bahwasanya tadi isim makan diambil dari isim maf'ulnya, kecuali yang sulasi. Yang sulasi maka diambil dari wazan maf'al. Selama fa'ul fi'ilnya atau huruf awalnya bukan huruf illah. Seperti wadu'a. Wadu'a yadu'u. Tapi karena awalnya huruf illah maka dibentuk isi makannya di atas wazan maf'il maudhi. Kenapa? Karena awalnya huruf illah. Juga ini kecualikan ketika ainul fi'ilnya kasrah, maka isi makannya di atas wazan maf'il juga. Jala sajlisu majlis. Ya, seperti dalam contoh ini, majlis. Kenapa di kasrah majlis bukan majlas? Karena ainul fi'ilnya apa? Asra, jalasa jilisu. Qa'ada yaq'udu, apa itu? Isim makannya? Qa'ada yaq'udu, mak'ad. Ya, mak'ad. Kalau yang rubai, dia diambil dari siho isim maf'ulnya, yang rubai. Ataupun yang seterusnya, formasi. Ya, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.